Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ucapkan kalimat tersebut dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Nikmat yang amat sangat banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sudah sepantasnya dan wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Rasa syukur kita dengan lisan, hati dan anggota badan, dengan meningkatkan amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya merupakan perkara yang kecil dibanding nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Ikhwani fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-27. Al-Hadis Sabi' wal Isrun. Hadis yang ke-27. An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika. Dan dosa itu adalah perkara yang bergejolak di dalam hatimu. Wa karihta ayyatul 'alaihi nas, dan engkau takut kalau manusia mengetahuinya. Dan juga disebutkan oleh sahabat yang lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tasalu anil birri qultu na'am. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka beliau pun mengatakan, jika tasalu anil bir, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Qultu, aku katakan na'am. Iya, saya datang untuk menanyakan kebaikan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka. Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi alqalbu. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, mintalah pendapat hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang jiwa itu tentram kepadanya. Wadma'anna ilaihil qalbu, dan yang namanya kebaikan akan tentram hati itu kepadanya. Wal ismu ma haka fi nafsi, dan yang namanya dosa itu adalah yang bergejolak di dalam jiwa dan meragukan di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftauka, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu atau memberikan saran kepadamu. Hadisun hasan rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bisnadin hasan. Hadis hasan yang diriwayatkan di dalam musnad, kedua musnad Imam Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Ini hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dan sedikit kita jelaskan. Sampai pada penjelasan yakni wa ammal ismu Fabayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adapun dosa sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahuma haka fi nafsika, dosa itu adalah perkara yang bergolak di dalam jiwamu. Jiwamu merasa sempit. Jiwamu merasa berat terhadap perkara tersebut, itu adalah dosa. Wa huwa yuhadibu Nawas ibn Sam'an. Bahasanya hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dan Nawas bin Sam'an sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang agung. Fala yuhika fi nafsihi wa yataraddada fi nafsihi wa la ta'mannahu an-nafsu illa makana isman. Tidaklah bergejolak di dalam jiwanya dan tidak pula berbolak-balik di dalam jiwanya dan tidak pula memberikan ketenteraman jiwanya kecuali perkara itu adalah perkara yang dosa, menimbulkan perkara dosa. Walihada, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mahaka fi nafsika wa karihta ayyatla alaihin nas. Dosa itu adalah perkara yang bergejolak di dalam jiwamu dan engkau takut manusia mengetahuinya. Kalau tampak perkara tersebut di hadapan manusia, engkau takut, engkau merasa malu, kehormatanmu terhina, hilang muru'ah yang ada pada dirimu. Engkau merasa takut manusia menyaksikan perkara-perkara yang bergejolak di dalam hatimu. Dan jika engkau melakukannya, maka engkau akan merasa takut terhadap manusia tersebut ketika mereka mengetahuinya. Ini merupakan timbangan untuk ahlil khair, orang-orang yang jiwanya baik, yang suka dengan kebaikan dan membenci perkara-perkara yang jelek. Maka ketika jiwa anggota badan ini ingin melakukan perkara-perkara yang jelek, yang bertentangan dengan syariat Islam, biasa jiwa itu bergejolak. Biasa jiwa itu merasa ragu, tidak tenang. Sehingga itu bisa dijadikan satu barometer atau ukuran atau timbangan bahwasanya perkara yang dia lakukan itu perkara yang kemungkinan itu adalah syubhat dan kemungkinan adalah dosa. Sehingga dia tidak melakukan perkara tersebut. Bagi ahli khair, jiwa itu menjadi timbangan. Hatinya itu bisa menjadi timbangan. Apakah yang dia lakukan itu bisa menenteramkan jiwanya dan hatinya atau tidak. Kalau ada perkara yang tidak disyariatkan di dalam syariat Islam, tidak ada contohnya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, dan dia merasa ragu untuk melakukan perkara tersebut, maka tinggalkan. Ini bagi orang-orang yang memang dia adalah ahlul iman. Sebagaimana khitab pembicaraan ini adalah kepada para sahabat, kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma ahlul fujur wal fusq, adapun orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat kejahatan, fa innal atham la tuhika binufusihim, adapun orang-orang yang biasa berbuat jahat, berbuat kejelekan, biasa melanggar syariat Islam, biasa melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan dosa itu tidak sedikitpun menjadikan hatinya itu bergejolak. Tidak sedikitpun menjadikan hatinya itu ragu. Dan tidak merasa sempit jiwanya. Biasa-biasa saja dia ketika melakukan amalan dosa. Wala yakrahuna ayyatul 'alaihan nas. Dan orang yang biasa melakukan dosa itu Dia tidak merasa malu dan takut kalau manusia mengetahui akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia berbuat dosa. Santai saja. Tidak merasa jiwanya itu bergejolak, takut kalau manusia mengetahui perbuatan jeleknya, perbuatan jahatnya. Bal ba'duhum yatabajjah wa yukhbiru bima yasna'u minal fujuri wal fusuq. Bahkan sebagian mereka ahlul fusuq wal fujur, orang-orang yang biasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang biasa berbuat kejahatan, mereka itu terkadang justru bergembira, hatinya bersukaria. Bahkan sebagian mereka yukhbir, menghabarkan apa yang barusan mereka lakukan, dihabarkan tentang kejahatan, tentang perbuatan maksiat yang dia lakukan, dihabarkan kepada orang. Na'udzubillahi min dzalik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa seorang hamba, justru orang ini bergembira dan menampakkan kepada yang lainnya, bahwasanya semalam saya melakukan begini dan begitu. Semalam saya mengambil harta fulan dan fulan. Semalam saya berbuat ini dan berbuat itu. Na'udzubillah. Orang yang biasa melakukan tindakan kemaksiatan, kejahatan, hatinya tidak merasa bergejolak. Bahkan hatinya tenang-tenang saja. Tidak ada apa-apa. Bahkan bergembira dan mengkhabarkan perbuatan jeleknya kepada yang lain. Apalagi orang-orang yang sudah sampai ke luar negeri misalnya. Sudah sampai di daerah orang-orang kufar. Kita lihat mereka bercerita kepada temannya, ahlul fusuk ini ya, bukan ahlul khair. Ya, ini orang-orang yang biasa berbuat maksiat ini. Ketika mereka bisa melakukan kemaksiatan di luar negeri, di negeri mana, Amerika atau mana, Eropa dan lain sebagainya, yang kebanyakannya perbuatan maksiat terbuka lebar di sana, karena kebebasan yang terlalu bebas. Sehingga mereka berbangga-bangga mengkhabarkan, ketika saya di sana, saya begini dan begitu. Saya bisa begini dan begitu. Saya bisa melakukan ini dan melakukan itu. Sekian tindakan kemaksiatan dikhabarkan kepada temannya yang belum pernah berangkat ke sana. Dan bangga. Ini adalah ahlul fujur. Orang yang terbiasa melakukan tindakan kemaksiatan. Hatinya, jiwanya tidak bisa dijadikan timbangan. Tidak bisa dijadikan ukuran. Oh, saya kan berbuat ini kan hati saya tenang. Hati saya kan tidak yakni ragu. Saya kan senang-senang saja berbuat ini, berarti ini baik. Oh, hati saya ketika saya merampok uang di sana, saya enggak apa-apa kok, senang saja. Santai. Bertemu temannya. Bahkan sekali dapat uang langsung bisa beli ini dan beli itu. Bergembira ria. Senang. Sama teman-temannya ngobrol. Sambil berbincang satu dengan yang lain. Mengkhabarkan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan. Bergembira mereka. Hati orang demikian ini tidak bisa jadikan timbangan antara itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah sesuatu yang dosa. Tidak bisa dia dikatakan istifti kulbat. Mintalah saran kepada hatimu. Orang yang demikian. Lain halnya dengan sebagaimana yang dikatakan kepada sahabat tadi. Yang namanya dosa itu sesuatu yang sangat bergejolak di dalam hati. Hati merasa sempit, jiwa merasa tidak tenang ketika dia melakukannya. Maka hatinya menimbang dan menimbang, oh berarti ini amalannya tidak baik, ini amalannya akan menimbulkan dosa, maka dia tinggalkan. Maka ditinggalkan perbuatan tersebut. Meminta saran dari hatinya. Kenapa hatinya ketika melakukan itu tenang atau tidak? Kalau tidak tenang, berarti dia tinggalkan. Itu bukan amalan yang baik. Kalau dia tenang, dan memang tidak dilarang dalam syariat, maka dia lakukan. Imbangan hati bagi ahlul khair. Orang-orang yang cinta melakukan kebaikan-kebaikan dan benci terhadap amalan-amalan kemaksiatan. Berbeda dengan orang-orang yang biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hatinya dan jiwanya tidak bisa dijadikan timbangan. Karena sebagian mereka terkadang demikian. Bangga terhadap amalan-amalan kemaksiatannya. Bangga terhadap perbuatan maksiatnya. Walakinnal kalam, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'arrajulul mustaqim. Akan tetapi ucapan ini, bahasanya dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dan menjadikan hati tidak tenang, itu adalah ucapan untuk orang-orang yang mustaqim. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dia adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembicaraan tentang tadi. Dosa itu akan menimbulkan gejolak pada orang yang demikian. Dia terbiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dia terbiasa meninggalkan amalan-amalan yang jelek. Maka ketika ada sesuatu yang dia belum ketahui, ini baik ataukah hatinya jelek, ternyata bergejolak jiwanya. Hatinya tidak tenang. Maka dia tinggalkan amalan tersebut. Maka kata Syekh, wa innahu hida amma bisayyatin haka dzalika fi nafsihi wa kariha ayyatala alaihin nasu ala dzalik. Maka jika orang ini, orang yang mustaqim, yang istiqomah di atas jalan yang lurus, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada keinginan yang jelek dari jiwanya, muncul keinginan yang jelek, maka jiwanya ini bergejolak. Jiwanya berontak. Jiwanya menjadi sempit. Jiwanya menjadi berat ketika ada keinginan untuk melakukan amalan-amalan jelek. Wa kariha ayyatala 'alaihin nas, dan dia takut kalau manusia mengetahui amalan jelek yang akan dia lakukan. Nah, ini orang yang mustaqim. Orang yang istiqomah, yang lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah masuk dalam kategori al-mustaqim, rajulun mustaqim atau tidak? Diukur bagaimana ketika kita menjalankan amalan maksiat. Apakah kita masih tenang ketika kita duduk di hadapan televisi sambil menyantap makanan-makanan yang ada? Karena kadang perkara yang demikian terkadang terlintas di dalam hati kita dan jiwa kita. Terkadang kita dapati perkara yang demikian di hadapan kita. Terus bagaimana sikap jiwa dan hati kita? Adakah bergejolak jiwa kita? Ataukah tenang-tenang saja ketika kita menghadapi kemaksiatan tersebut? Perbuatan jelek tersebut? Diukur. Berarti kalau kita masih tenang-tenang saja di hadapan perbuatan maksiat, berarti jiwa kita masih sakit. Kita masih sakit jiwa. Jiwa kita masih sakit dan hati kita masih sakit. Nah, ini perlu diobati. Ini perlu diterapi. Ini perlu diberi nasihat. Jadi ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Yang sakit itu bukan hanya badan saja. Jiwa kita dan hati kita itu juga terkadang sakit. Bahkan sakitnya terkadang kronis. Sampai-sampai harus dioperasi. kalau butuh, kalau memang ada operasi hati, harus diterapi dengan sangat. Diberi nasihat, sekian nasihat, ditanamkan ilmu yang baik, ditanamkan sekian banyak amalan-amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasul. Kalau perlu dikarantina orang ini, dikasih daurah penuh misalnya, 1 bulan khusus satu orang ini misalnya yang punya sakit hati yang demikian parah. Karena memang hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang salim, hati itu ada yang mati. Jangan sampai nanti hatinya mati sehingga tidak tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Kalau hati sudah mati, timbangannya itu sudah terbalik. Perkara yang baik di hadapan dia seperti perkara yang jelek. Perkara yang jelek di mata dia itu perkara yang baik. Sudah terbalik kan artinya sudah mati. Kalau yang sakit masih kadang dia tahu ini baik. Tapi dia tidak enggan untuk melakukannya. Dia tahu ini jelek tapi dia masih melakukannya. Nah, ini berarti hati kita sakit. Kalau hati yang salim, hati yang selamat, dan inilah hati yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak datang ke hadapan Allah di qalbin salim dengan hati yang selamat, maka hati itu akan bergejolak ketika dia mendapati satu kebaikan atau satu kejelekan di hadapannya, atau ketika hatinya berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan. Sudah tahu itu amalan jelek, nah ini amalan jelek, maka bagaimana hatinya? Kalau orang yang qalbun salim tadi, dia akan segera bergejolak hatinya dan dia akan meninggalkan, dan dia takut kalau manusia mengetahui apa yang akan dia lakukan. Khawatir amalan kejelekan yang dia lakukan itu akan diketahui oleh manusia. Hadal mizan alladzi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam au alaihi salatu wassalam. Inilah timbangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis ini. Innama yakunu ma'a ahlil khairi wassalah. Hanya saja timbangan ini adalah untuk orang-orang yang ahlil khair wassalah, orang-orang yang suka melakukan kebaikan, yang suka melakukan amal-amal saleh. Hatinya bisa jadi timbangan, hatinya bisa jadi ukuran apakah amalan yang ada di hadapannya itu akan menenteramkan jiwanya ataukah akan membuat jiwanya sempit, bergejolak dan rasa berat, karena kan itu adalah amalan-amalan yang jelek. Ada timbangan pada ahlul khair di dalam jiwa dan hati mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa mislu hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dan yang semisal daripada hadis di atas Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu adalah hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'bad, Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jita tas'alu anil bir, apakah engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Qultu na'am, maka aku mengatakan na'am ya. Qala istafti qalbak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istafti qalbak, mintalah saran dengan hatimu. Yani la tas'alu ahadan was'al qalbaka wadlub minhu fatwa. Jangan kau tanya kepada seseorang dan tanyakanlah hatimu dan mintalah fatwa dari hatimu. Li'anna al-birra matma'annat ilahi nafsu wa tma'anna ilahi qalbu. Karena kebaikan itu adalah perkara yang jiwa itu merasa tenang kepadanya, dan perkara yang hati itu merasa tentram kepadanya. Itu adalah kebaikan. Tenang seseorang itu menjalankan kebaikan. Tenang seseorang itu menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke masjid dengan pakaian yang baik, yang bagus. Dia beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang dengan khusyuk, masuk ke masjid berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, jalannya tenang, pandangannya juga tenang. Ini orang-orang yang melakukan kebaikan demikian. Lain halnya kalau kita saksikan orang yang berada di sana, di tempat parkir ataupun di pasar, kita lihat satu orang yang ini melakukan tindakan kejahatan misalnya, dia akan tengok kanan dan tengok kiri, bingung keadaannya, tidak tenang dia melihat, karena kejahatan yang dia lakukan. Kecuali kalau itu orang yang memang perampok kelas kakap misalnya. Dia dengan serta merta tidak perlu tengok kanan, tengok kiri, sudah ada senjata di belakang. Siap tempur. Nah, itu sudah lain lagi. Nah, sudah hatinya sudah tidak lagi jadi timbangan, memang itu sudah pekerjaannya seperti itu. Jadi kebaikan itu menenteramkan hati. Kebaikan itu adalah menenteramkan jiwa. Orang datang di sore hari, habis sholat asar, masuk ke masjid, belajar qiraatul Quran, belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, tenang kondisinya, tenteram keadaannya. Karena itu adalah kebaikan. Maka amalan kebaikan adalah amalan yang ketika dilakukan oleh seseorang, jiwa itu akan tenang, jiwa itu, hati itu akan tenteram. Kemudian ikhwan fiddin wa afad billahi rahmani wa rahimakumullah, famata wajadta nafsaka mutmainnah wa qalbaka mutmainnun ila shay'in fahadha huwal birru faf'alhu. Kapan saja engkau dapati jiwamu itu tenang dan hatimu itu tenteram kepada suatu perkara, maka lakukanlah perkara tersebut, karena perkara itu adalah perkara kebaikan. Karena perkara itu adalah perkara kebaikan, maka lakukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ismu ma haka fi nafsika. Dan dosa itu adalah perkara yang bergejolak di dalam jiwamu. Ragu di dalam jiwamu. In nafsi wa taraddada fi sadri. Bergejolak di dalam jiwa dan ragu di dalam dada. Bimbang di dalam dada. Fa idza ra'aita hadza syai'a haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika fa huwa ismun. Maka jika engkau mendapatkan atau melihat sesuatu yang mana jiwamu merasa bergejolak, sempit, berat, dan dadamu bimbang, berbolak-balik bimbang, maka ketahui bahwasanya perkara itu adalah perkara dosa, perkara maksiat, maka tinggalkan. Ini timbangan. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan para ulama, timbangan ini adalah untuk ahlul khair wassalah. Orang yang memang biasa berbuat kebaikan dan berbuat amal-amal yang baik. Bukan orang yang berbuat kemaksiatan dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksudnya adalah wa in aftakan nasu wa aftauka, yakni idza aftakan nasu. Jika ada manusia yang memberikan saran atau fatwa kepadamu, bi annahu laysa fihi ismun, bahasanya tidak ada padanya dosa, wa aftauka marratan ba'da ukhra, dan dia memberikan saran yang kedua kalinya, wa hadha yaqa'u katsiran, tajidul insan yataraddad fi shay'in wala yatma'annu ilaihi wa yataraddad fihi fayaqulu lahu an-nas hadha halal wa hadha la ba'sa bihi lakin lam yansarih sadrahu bihadha wa lam tatma'innu ilaihi nafsuhu fayuqalu mislu hadha ilaihi mislu hadha innahu ismun fatanibuhu wa in aftakanna suwaftauka, walaupun manusia memberikan saran fatwa kepadamu. Misalnya, jika ada seorang yang memberikan saran kepadamu, bahasanya perkara itu bukanlah perkara dosa, dia memberikan saran seperti itu beberapa kali, dan ini banyak terjadi, engkau dapati manusia ternyata bimbang pada perkara tersebut, jiwanya tidak tenang. Wa yaqulu lahu an-nas hadha halal wa hadha la ba'sa bi. Manusia mengatakan kepadanya, ini adalah perkara yang halal, ini adalah perkara yang tidak apa-apa engkau kerjakan. Tapi ternyata hatinya tidak tenang, hatinya tidak lapang, dan juga jiwanya tidak tentram. Maka perkataan di sini, perkataan semisal ini perlu diketahui sesungguhnya itu adalah ismun fajtanibu. Itu adalah perkara dosa, maka tinggalkanlah. Ini misalnya ketika seseorang, dia mungkin mendapatkan bantuan dari seseorang yang kebanyakan harta dia dapatkan dari perkara yang haram. Dia tahu dia adalah pekerja yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram. Dia mendapatkan sumbangan misalnya. 10 juta misalnya. 10 juta ini ya. Sumbangan 10 juta. Jadi orang ini tadi, si fulan bilang, enggak apa-apa itu. Dia juga tidak kerja di situ saja misalnya. Tapi keumuman kebanyakannya adalah hasilnya dari perkara tersebut. Dari perkara yang haram tersebut. Temannya ngasih tahu, tidak apa-apa, itu halal. Dia juga bekerja di sana. Jadi pedagang penjual kelapa misalnya. Itu tapi sambilan penjual kelapanya, kadang jualan kadang tidak, sehari-harinya adalah pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram misalnya. Dikasih saran ini tidak apa-apa, ini bilang ini tidak apa-apa, tapi dia tidak tenang, hatinya tidak tenang, tidak tenteram, jiwanya tidak tenteram. Tinggalkan perkara tersebut. Ini salah satu contoh. Wa in aftakan nasu wa aftaka, walaupun manusia memberikan saran kepadamu, demikian ini halal, ini boleh, tapi hatimu tidak tenang, jiwamu tidak tenteram, tinggalkan perkara tersebut karena itu adalah dosa. Ini timbangan ahlul khair was shalah wa ahlul iman. Ikhwani fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, maka semisal dengan hadis ini pula adalah perkara yang disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-6 misalnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal itu adalah jelas. Qala Allah qala Rasulullah, perkara yang baik yang halal sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang haram juga jelas. Ini perkara yang haram, dijelaskan oleh Allah, ini haram, ini tidak boleh. Syirik adalah perbuatan yang haram. Bid'ah adalah perbuatan yang haram. Ghibah perbuatan yang haram. Dan yang sebagainya dari perbuatan yang haram, jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Di antara halal dan haram ini, ada yang namanya perkara yang samar. Ada perkara yang samar. maka bertakwalah terhadap perkara-perkara yang demikian. Ukur tadi, timbang tadi dengan hati yang ada pada kamu. Jiwamu bagaimana ketika mendapati perkara ini kok belum jelas ini. Apakah halal atau haram? Imbang di dalam hatimu. Kemudian ikhwani fiddin rahmani wa rahimakumullah. Di dalam perkara ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, Syarah Arba'in An-Nawawi. Karena ini adalah Syarah Arba'in An-Nawawi. Ini adalah syarah yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi, tapi beliau sebutkan satu riwayat yang kalimatnya yakni hampir semena dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa yurwa anna Adam alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam auso banihi biwasaya. Nabi Adam alaihi salam pernah memberikan wasiat kepada anak keturunannya, beberapa wasiat. Di antara wasiat yang diberikan oleh Nabi Adam kepada bani, kepada anak-anaknya, di antaranya adalah idza aradtum fi'la syai'in fa in tarabta qulubukum fala fa in tarabta qulubakum fala taf'alu wa inni lamma danautu min akli syajarah ittaraba qalbi indal akli. Ini wasiat yang pertama kepada anaknya. Kata Adam alaihissalam, jika engkau hendak melakukan satu perkara namun hatimu bergejolak, itrok, bergoncang, fala taf'alu, maka jangan kamu lakukan. Fa inni lima danautu min atlis sajarah, maka sesungguhnya aku dulu ketika aku mendekati pohon yang aku dilarang untuk memakannya, ittaraba qalbi, hatiku berguncang ketika itu, bergejolak, sempit. Adam alaihi salam kepada anaknya, indal akli, ketika memakan buah tersebut bergejolak hatinya, goncang hatinya, tidak tenang ketika dia makan. Maka kata Adam alaihi salam, kalau kamu dalam keadaan seperti ini ingin melakukan sesuatu, ternyata hatimu bergoncang, bergejolak, fala taf'alu, jangan kamu lakukan. Kemudian di antara nasihatnya, di antaranya, idza aradtum fi'la syai'in fanduru fi akibatihi fa inni law nadartu fi akibatil akli ma akaltu minas syajarah. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, maka lihat akibat dari apa yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya kalau aku dulu melihat akibat daripada makan buah tadi, ma akaltu minas syajarah, maka aku tidak akan makan dari buah tersebut. Lihat akibatnya. Apa yang akan terjadi ketika kita melakukan perkara tersebut? Di antara nasihat yang disampaikan kepada anaknya, idza aradtum fil syai'in fastasyirul akhyar. Kalau engkau hendak melakukan perkara, kalau engkau hendak melakukan suatu perkara, maka bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik. Bermusyawarah kepada temannya yang baik atau kepada orang yang kamu anggap dia berilmu, bermusyawarah. Ini juga tidak yakni bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kalian dalam satu perkara. Begitu pula kalau kita hendak melakukan satu perkara, bermusyawarah dulu kepada orang-orang yang baik. Fa inni law tasyartul malaikah la saru alayya bitarkil akli minas syajarah. Maka sesungguhnya dulu kalau aku mau bermusyawarah dengan para malaikat, maka para malaikat itu akan mencegahku untuk makan buah dari pohon tersebut. Musyawarah dengan ahlul akhyar, orang-orang yang baik. Jadi ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi riwayat ini di sini dibawakan oleh siapa, yang jelas beliau sebutkan di dalam syarahnya ini tentang nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada putranya, kepada anak-anaknya. Nah, ini tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas dalam hadis tersebut, meminta saran, melihat akibat dari apa yang akan kita lakukan, bermusyawarah dengan orang-orang yang baik agar supaya ketika kita melangkah melakukan satu tindakan, tindakan kita terarah dan akibatnya akan baik pula. Maka di sini ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-27 ini ada beberapa faedah yang akan kita ambil. Wa min fawaid hadzal hadis walladhi qablahu fadilatu husnil khuluq haitsu ja'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam husnal khuluq wal bir. Di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah keutamaan akhlak yang baik, husnul khuluq. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah satu kebaikan. Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan telah kita jelaskan sekian banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang husnul khuluq ini, akhlak yang baik. Di mana akhlak yang baik ini merupakan perkara yang nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan yang berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal perbuatan kita, maka akhlak yang baik ini bisa jadi timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Yakni akhlaknya baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hasan sahih. Bagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi adalah yang namanya keimanan ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, ya tafawut. Keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ada yang keimanannya tinggi, ada yang keimanannya di bawahnya, hingga sampai pada orang yang sangat dhaif imanihi, yang sangat lemah keimanannya. Nah, ini adalah keimanan. Nah, Makanya ketabang keimanan itu banyak sekali. Cabang keimanan yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, amalan-amalan keimanan. Dan selanjutnya adalah yang paling rendah adalah imatatul adzani thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sejauh mana seseorang merealisasikan akhlak yang baik ini dalam kehidupannya, maka disitulah kesempurnaan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dia berbuat baik kepada keluarganya dalam hal nafkah, pergaulan, dan lain sebagainya. Dikarenakan terkadang orang, seorang suami terhadap istri, terkadang timbul perkara-perkara yang terkadang mungkin dia bosan sehingga perlakuan dan tingkah lakunya terhadap terhadap istrinya mulai berkurang, tidak perhatian dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha biasa menjahit bajunya sendiri, yang robek, sandalnya yang putus beliau sul sendiri dan sebagainya, perkara-perkara yang jelas beliau membantu keluarganya ketika berada di rumah. Perkara-perkara yang bisa memudahkan keluarganya dalam rumah beliau bantu. Ini adalah yakni orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Karena sebagian orang ketika sudah lama dia hidup dengan keluarga, terkadang timbul kejenuhan, timbul yakni kepenatan sehingga muncul pada dirinya sikap sifat yang tidak baik lagi selayaknya dia dulu menjadi pengantin baru, sangat halus terhadap pendampingnya, lagi baru serba halus, tidak ada ucapan yang tidak mengenakan, semua ucapan indah-indah semuanya baru. Nanti ketika sudah beranak satu udah lain ceritanya. Nanti kalau sudah umurnya bertambah 30 tahun sudah sedikit berkurang akhlaknya, kebaikannya. Bertambah lagi menjadi 40 tahun sudah mulai melihat sudah kayak gimana. Sudah naik 50 tahun, waduh, sudah pengen lirik yang lain. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang Arab, yang namanya wanita itu demikian terkadang, menjadikan orang laki-laki terkadang sikapnya itu berbalik. Kata orang Arab, bintul asrah min an'amil bisrah, wa bintul isrin tasurun nadirin, Babintus salasin jannatun na'im. Di antaranya, kalau anak perempuan itu berumur belasan tahun, itu orang yang istilahnya masih halus-halusnya kulitnya dan sebagainya, pokoknya belasan tahun abg itu yakni suatu yang menyenangkan. Maka ketika seseorang itu bintul istrin kasurun nadirin, anak perempuan yang berusia 20-an, 20-21, enak dipandang. Kalau anak sedemikian enak dipandang. Bintu salasin, perempuan, istri yang sudah berumur 30 tahun, kata orang Arab tadi, jannatun na'im, kenikmatan surga. Karena memang usia rata-rata nanti ahli surga itu 30 tahun. Usia rata-rata ahli surga itu 30 tahun. Bintul arba'in mu'awanat salihin. Bintul arba'in, wanita yang sudah berumur 40 tahun itu nanti dia bagaimana? Dia itu biasanya membantu orang-orang yang soleh dengan usahanya. Orang-orang yang soleh beribadah kepada Allah dibantu. Bintul Khamsin Anisatul Lil Mutaqin. Kalau sudah berumur 50 tahun masih baik, dia jadi teman orang-orang yang bertakwa. Istri yang berumur 50 tahun sudah merasakan dirinya sudah begini dan begitu, dia akan baik menjadi teman bagi suaminya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pintu sittin, kata mereka, ajuzun lil gobirin. Nah, sudah tuwek keplek ya istilahnya orang Jawa ya. Ajuz sudah lemah lah istilahnya. Nenek-nenek 60 kan di sini sudah nenek-nenek ya. Nah, orang sudah suami sudah kalau lihat istrinya sudah nenek-nenek, karena terkadang istri itu cepat lebih tua daripada suaminya kan. Iya. Lebih cepat tua mana? Istri sama suami? Hah? Ya, tergantung ya. Ada yang karena memang ada seorang istri yang wajahnya kekanak-kanakan terus, itu ada. Ya, tidak mungkiri. Tapi ya keumumannya tua, namanya 60 tahun ya sudah bisa apa? Ini terkadang jalannya sudah bungkuk-bungkuk. Ya suaminya ngelirik saja sudah, tidak mau lah kayaknya. Kalau sudah fintus sabain, kata mereka, taburul mu'annatin, sudah siap-siap antri pakai kain kafan. Ini pandangan, ya terlepas dari benar dan pandangan orang-orang Arab ini, bukan ini bukan satu ukuran, namun orang-orang beriman tidak demikian. Tetap dia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dia orang yang paling baik terhadap keluarganya karena dibimbing oleh syariat Islam, dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak perhatikan berapa umur istrinya kelak bersamanya. Yang jelas dia berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap istri yang dia dulu cintai ketika masih muda. Sekalipun dia sekarang sudah berumur tua. Bahkan sekarang sudah menjadi mbah ya. Sudah ada mbah-mbah ini. Termasuk saya sudah menjadi mbah ini. Sudah punya cucu. Ya. Sudah menjadi mbah-mbah. Ya. Sudah mulai giginya hilang 1-2. Ya. Sudah senyumnya sudah kurang manis lagi misalnya. Tetap kita tetap berbuat baik kepadanya. Dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah orang yang paling baik berbuat baik terhadap istri-istri. Maka sebaik-baik, sesempurna-sempurna orang yang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di samping akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping akhlak dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping akhlak dia kepada orang tuanya, birrul walidain, maka dia tidak lupa terhadap keluarganya, dia juga harus berbuat baik kepadanya. Begitu pula kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Tetap mereka mencintai istri-istri mereka, walaupun bagaimanapun keadaannya, dia berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min fawaidihi aidan, di antara faedah hadis ini juga adalah anna mizanal ismi ayyuhika bin nafsi wa la yatma'innu ilaihi qalbu. Sesungguhnya timbangan kejelekan atau dosa adalah ayyuhika bin nafsi, ketika jiwa itu bergejolak dan ketika hati itu tidak tenang. Itu timbangan amalan dosa. Ketika orang tidak melakukan amalan dosa, jiwanya bergejolak, sempit, tidak nyaman, dan begitu pula hatinya tidak tenang, itulah yang dikatakan dosa. Ini yang dikatakan dosa. Kemudian di antara faedahnya adalah annal mu'mina yakrahu ayyattala 'alaihin nas 'ala uyubihi. Bahasanya orang-orang yang mukmin itu dia tidak suka kalau aibnya itu diketahui oleh manusia. Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu amat sangat tidak suka kalau aibnya diketahui oleh manusia. Maka jangan kemudian kita mencari aib-aib saudara kita. Itu sangat-sangat tercela. Mengikuti aurat, aib-aib yang ada pada saudara kita itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau bisa kita tutupi sedemikian rupa amalan jelek yang ada pada saudara kita yang kita ketahui. Dikarenakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Akan ditutupi aib dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin itu memang sangat tidak suka kalau aibnya diketahui oleh orang lain. Sehingga kita pun demikian, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita mengumbar aib saudara-saudara kita. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan kalian saling mengintai satu dengan yang lainnya, si fulan kemarin itu ke tempat itu lagi ngapain ya? Kok dia bersama itu ya, bagaimana ya? Dicari lagi si fulan tadi bareng sama itu, kenapa ya? Tidak perlu dicari-cari. Kalau itu dia beramal, yakni melakukan dosa dan lain sebagainya, tutupi aib saudara kita. Jangan dibuka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib kita di dunia ini dan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi mustahir alladzi la yubali. Berbeda dengan orang yang mu'lin, orang yang biasa mengumumkan amal perbuatan maksiatnya. Dia tidak peduli amal perbuatannya yang jelek ini diketahui orang lain atau enggak. Bahkan dia ingin dilihat orang lain. Ini loh saya dulu, kemarin saya lagi ini dan itu. Orang yang mustahir. Yang al-mu'lin. Yang mengumumkan amalan kejelekannya di hadapan manusia. Orang ini tidak lagi ada aib-aib pada dirinya. Dirinya sendiri tidak mau menutupi amal perbuatan jeleknya. Bagaimana dia takut kalau amal kejelekannya itu diketahui orang. Nah, ini beda. Orang yang beriman dan mustahir. Orang yang yakni mu'lin mengumumkan, menjaharkan amal perbuatan maksiatnya. Dan dia tidak peduli orang itu akan tahu atau tidak. Pokoknya saya berbuat ini. Wa innahu la yahtimmu idza tala an-nasu ala uyubi. Maka sesungguhnya tidak, yakni dia tidak yahtim memperhatikan atau tidak mementingkan apakah manusia akan mengetahui aib-aibnya atau tidak. Dia tidak peduli orang mau lihat perbuatan jeleknya atau tidak peduli. Kalau perlu tadi, kita bejak. Justru orang ini bergembira. Bergembira dengan amal perbuatan maksiatnya waliyadzubillah. Bergembira, sebagian manusia tadi bergembira dengan aib-aib yang ada pada dirinya. Ini perbuatan jelek, dia suka begini, suka begitu, dan begitu. Tapi justru dia senang. Dia melakukan perbuatan maksiat ini dan maksiat itu. Dia ceritakan kepada yang lain. Nah ini adalah mustahil. Ini beda dengan orang-orang yang beriman. Maka membicarakan orang yang demikian ini, kata para ulama, dibolehkan. Tidak ada aib bagi dia untuk dibicarakan. Di antara yang dibolehkan, karena orangnya memang demikian, dia melakukan perbuatan yang ditampakkan di hadapan manusia. Dan tidak dia merasa tidak, yakni merasa tidak takut kalau manusia melihat, tidak. Lain dengan orang yang beriman tadi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang takut kalau manusia itu mengetahui aib-aibnya. Sehingga dia menutupi aibnya, begitu pula saudara-saudaranya juga menutupi aib-aib orang-orang tadi, orang-orang yang beriman tadi. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut adalah firasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ata ilaihi wa bisah faqala jita tas'alu anil bir. Ini firasat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada firasat. Yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ketika datang kepadanya Wabisah bin Ma'bah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengatakan jita tas'alu anil bir. Apakah engkau datang ingin menanyakan amalan kebaikan? Maka kata Wabisah, dia mengatakan na'am. Firasat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat yang datang itu ingin menanyakan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan kebaikan itu demikian dan demikian. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa, menenteramkan hati, itu adalah kebaikan. Kemudian di antara faedah yang lainnya, ikhwan fil din, wa qad billahi rahimani wa rahimakumullah, ihalatu hukmi syai' ila nafsi al-mutmainnah. Bolehnya menetapkan sesuatu kepada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Allati takrahu syarra wa tuhibbul birra. Atau wa tuhibbul khaira. Jiwa yang tenang yang senantiasa benci terhadap kejelekan dan suka terhadap kebaikan. Bolehnya seorang menetapkan sesuatu, memutuskan satu perkara dengan yakni meminta saran kepada jiwa yang tenang tadi. Jiwa yang senantiasa membenci yang namanya kejelekan dan menyukai kebaikan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albirru matma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi alqalbu. Karena kebaikan itu adalah suatu perkara yang jiwa itu tenteram kepadanya dan hati itu merasa tenang kepadanya. Boleh dia menjadikan sandaran kepada hatinya atau kepada jiwanya yang tenang tadi. Kemudian faedah yang lainnya adalah annal insana yambaghi law ayyam tura ila ma yakunu fi nafsi tuna ma yuftihi an-nas bihi. Faqad yuftihi an-nasu alladhi la ilma lahum bi syai'in lakinnahu yataraddadu fihi wa yakrahuhu fa mislu hadha la yarji'u ila fatwa an-nas lahu wa innama yarji'u ila ma indahu. Di dalam hadis ini ikhwan fil din wa fadillah rahimani wa rahimakumullah, bahasanya seseorang hendaknya dia melihat kepada apa yang ada pada jiwanya. Dia perhatikan jiwanya. Duna ma yuftihi an-nas, tidak terhadap apa yang disarankan oleh manusia. Karena terkadang manusia memberikan saran, memberikan nasihat demikian dan demikian yang dia tidak punya ilmu terhadap mereka sedikit pun. Lakinnahu yataraddadu fi, akan tetapi saran dan nasihatnya itu ternyata berkejolak di dalam jiwanya. Wa yakrahuhu, dan dia pun membencinya terhadap saran yang disarankan tersebut. Famislu hadza la yarji'u ila fatwan nas lahu. Maka dalam keadaan yang demikian itu, dia tidak boleh kembali kepada fatwanya manusia tadi, kepadanya. Wa innama yarji'u ila ma indahu. Nah, saja dia kembali kepada apa yang ada pada dirinya, pada jiwanya tadi. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Nah, seseorang misalnya tadi mendapatkan hadiah, atau yang lainnya, contoh-contoh yang semisal tersebut. Atau orang yakni dia mendapatkan sesuatu dari orang yang dia ketahui bahwasanya dia adalah pelaku perbuatan haram. Dia dapatkan harta tersebut dari kebanyakannya adalah dari perkara yang haram. Maka tinggalkan dia ketika jiwanya bergejolak dan jiwanya tidak suka.